Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu fadli sholati subhi wal asri. Utawi iki kubab nerangno keutamaane sholat subuh wal asri lan sholat asar. An Abi Musa radhiyallahu anhu, Abi Musa al-Asyari, orang Yaman. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah, man sholla al-bardaini dakhala al-jannah. Man utawi sabane wong sholla iku lamun sholat sapa man al-bardaini ing adem loro. Al-bardaini ing adem loro. Dakhala mongko mlebu sapa man al-jannata ing surga. Muttafaqun alaih. Al-bardani utai al-bardani iku subuh-subuh wal asrul asar. Barang siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Ini menunjukkan keistimewaan sholat subuh dan asar. Bukan berarti mari ngono gak usah maghrib, gak usah isya ngono ora koyo ngoten nggih. Kala ini keistimewaan khusus bagi subuh dan asar. Wa Nabi Zuhairin lan saki Abu Zuhair rupani Umar bin Ruwaibah. Rupani Umar bin Ruwaibah. Radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Zuhair ngendika ngeten sami'atu krungu sapa ingsun saya mendengar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sinten Rasul ngendika ngeten layyali jannar layyalija ora bakal masuk layyalija ora bakal masuk annaro ing neraka tidak akan masuk neraka sawahadun wong siji sholat kang sholat sawahadun qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge metune srengenge berarti sholat subuh wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge lan ing dalem sadurunge surupe srengenge ya ning ngersakno sinten Kanjeng Nabi menghendaki al fajro ing fajar wal asro lan asar al fajro ing fajar wal asro lan asar rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa an Jundub lan saking Jundub bin Sufyan lan saking Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu kalang dikosinen Jundub ndika ngeten kalang dikosinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla subha fa huwa fi dhimmatillah man utawi sabane wong sholla iku lamun sholat sapa man as-subha ing sholat subuh fahuwa mongko utawi man iku fi dhimmatillah tetep ing dalem tanggungane Allah iku fi dhimmatillahi tetep ing dalem tanggungane Allah fandur ya bena adam fandur mongko ningalono sapa sira ya bena Adam, he ibnu Adam. Ningalono sopo siro ya bena Adam. Ngeten maknane. Orang yang melaksanakan sholat subuh. dalam riwayat lain dengan berjamaah yang dimaksud ini. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dia ada dalam tanggungan Allah. Dia berada dalam penjagaan Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lihatlah. Jangan sekali-sekali engkau mengganggu orang yang tadi sholat subuh berjamaah. Karena dia dalam perlindungan Allah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, panglima perang yang sangat-sangat embus, ya kan? Itu kalau mau menyiksa orang, alim deh ini. Kalau mau menyiksa orang, tanya, tadi engkau sholat subuh jamaah enggak? Kalau dikatakan, ya saya sholat subuh jamaah, dia enggak jadi nyiksa. Karena dia ada dalam tanggungan Allah Ta'ala. Alim tapi kejam. Nah, sama lihat sendiri sejarahnya. Kalau saya tak cerita, no. Jadi tanya dulu kalau mau disiksa. Engkau tadi sholat subuh jamaah apa enggak? Kalau dia ngomong saya sholat subuh jamaah, enggak berani dia nyiksa. Qala fandur ya bena Adam. La yatlubannaka Allah min dimmatihi bisyai'in. La yatlubannaka ojo nuntut temen ing siro. Sinten Allahu Allah. La yatlubannaka ojo nuntut temen ing siro. Sapa Allahu Allah min dimmatihi saking tanggungannya Allah. Bisyai'in kelawan suwici-wici. Bisyai'in kelawan sesuatu apapun rawahu. Ngeriwayatakan ing hadith. Sopo muslimun imam muslim. Maka jangan sampai Allah menuntut kamu. Ya, dari sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Jangan sampai sesuatu yang di orang yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Engkau sakiti, engkau ganggu karena Allah akan menuntut kamu. Maka jangan sekali-sekali la yatlubannakallahu min dimmatihi bisyai'. Sedikit pun jangan sampai Allah Ta'ala menuntut kamu. Ya, karena engkau telah menyakiti orang yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Ini makna ini. Rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah talan sagi Abu Hurairah. Ini alimutin nih. Kok gak ngaji? Hah? Iku tahu? Oh iya. Lah, padha karo aku mbugai kongkon melok ikut Johan ngono critane. Wah, iki. Wis berangkat. Delok sar, ah. Kon ngaji nek durung. Iki takziran kok. Wa Nabi Hurairah ta. Sing telat-telat mau sar, kaya golongane Aan niku mau sar. Ndi kono mlebu. Tapi, ha? Woi, semangat deh. Luki, jadi, loro nih. Ha? Wis mari tak krocok oh. Turu maning. Loro wan. Ha? Qala wa an Abi Hurairah talan sangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendi kok sinten Abu Hurairah ake sing loro ya rada ya Qala ngendi kok sinten Abu Hurairah wayahe ya loro ya wayahe loro Qala ngendi kok sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku gak loro anakku sing loro sing gak iso turu aku aneh tenan iki saken yo narik cilik watu anu kukuk oh ya Allah sampe sini guys aturu ame kala ngendika seten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum binahar ya ta'aqabuna kilir gumanti artine gantian ya yeah. Sif-sifan ya yeah. Gantian fikum ing dalam sira kabeh sapa malaikatun malaikat bilaili ing dalem bengi wa malaikatun lan malaikat binahari ing dalem siang wa yajtami'una lan kumpul sapa malaikat iki fi sholati subhi ing dalem sholat subuh fi sholati subhi ing dalem sholat subuh wa sholatil asri lan sholat asar. Jadi kumpulin kok bareng-bareng. Sholat subuh karo sholat asar. Jadi gantian nih. Sing malam jogone sampai subuh, ya. Jogone sampai subuh. Sampai subuh. Sama ini dicatat ya karena malaikat ini. Oh, iki bengi lapo ya sono catetane. Ya Allah. Kok dibuka kabeh lho, Le. Ya Allah. Iya. Yeah. Ah, kita minta wis agar kesalahan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dibuka kabeh mangkene ku. Sampai subuh. Ketika malaikat siang turun, kumpul bareng neng subuh yang tadi malam naik longan nang wis kumpul bareng naik ya. Engko mari ngono sing naik turun meneh waktu asar. Yang tadi turun subuh naik lo gantian. Kala sumaya arujunuli naik. Sumaya arujunuli naik sapa alladzina wong akeh. Malaikat mana ne? Batu kang menginap sewengi-wengi sapa alladzina. Batu kang sewengi-wengi sapa alladzina fikum ing dalam sira kabeh. Fikum ing dalam sira kabeh. Fayas'aluhum mongko takon ing alladzina sinten Allahu Allah. Wa huwa utai Allah iku a'lamu luweh weruh bihim napa minhum le. Bihim ya bihim kelawan menungso. Bihim kelawan menungso. Allah takon ngeten, kaifa taraktum ibadi? Kaifa taraktum halika ya apa ninggal sapa sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun? Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggal? Fayaquluna mongko ngucap sapa alladzina? Ucap ngene taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Wah, ya wong tekone iki pas subuh karo asar. Ya, pas jamaah lagi untunge nek sing salat subuh jamaah karo salat asar jamaah. Sing gak jamaah ya gak masuk nih. Taraknahum ninggal asar karo napa? Subuh. Makane males-males ya ini asar nggih, angel-angele subuh karo asar iku angel-angele. Asar wis cara teng sabin niku enak-enake nang sawah. Kalau di kebun enak-enaknya di kebun. Ya, anginnya itu enak-enaknya wis waktu itu wis. Kalau mancing misalnya itu lagi banyak-banyaknya dapat. Itu kalau asar. Aku biyen tukang mancing mergane. Enak-enak ini saya cilik ya masyaallah. Saiki isin. Gala taraknahum fayaquluna. Mongko ngucap sapa alladzina taraknahum. Ninggal sapa kita ing alladzin ing sapa iku menuh ibadi, ibad ing ibad. Wa hum hali uting ibad. Iku yusalluna iku salat sapa ibad. Wa atainahum lanakani sapa kita ing ibad wa hum hali utai ibad iku yusalluna iku salat sapa ibad muttafaqun alaih. Mereka kami tinggalkan dan kami datangi dalam keadaan salat ya Allah. Seingat saya ada lanjutannya. Apakah mereka apa yang mereka harapkan dari salatnya? Mereka mengharapkan surga ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah, kata malaikat. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, pasti mereka lebih semangat untuk mencarinya ya Allah. Ngono jare malaikat. Apa yang mereka takutkan dengan sholat itu? Mereka takut neraka ya Allah. Pernahkah mereka melihat neraka? Tidak pernah ya Allah, kata malaikat. Dan bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihat neraka ya Allah, pasti mereka lebih jauh menghindari neraka. Saksikan wahai para malaikat, mereka saya ampuni, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, muttafaqun alaih. Fa'idai sholat nopo, asar. Karo sholat subuh, berjamaah. Wa'an Jarir ibn Abdillah, lansaging Jarir bin Abdillah al-Bajali, radhiyallahu anhu. Balang diko sinen Jarir kuna ono sapa kita iku indan nabi ing dalam sandingi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazara mongko melihat sinen Kanjeng Nabi ilal qamari marang rembulan. Qamar itu rembulan ya. Lailatul badri ing dalam malam purnama. Dadi kalau badri ku purnama karo qamar itu rembulan ya yeah. Kala nek cahya purnama ahoke Nurul Badri itu Nurul Qamar. Paham, teman-teman. Yes. Ana sing di basa Arabno Nurul Qomar dudu, tapi Nurul Badri. Kala. Basuki. Pagola. Ana wong pidato. Ya. Di depan Ahok ceritane. Ngongkon jamaahe milih Ahok. Paham lho to ya. Wong Islam jubahan ya. Jubahan gede. Terus Faryono serbanan. Kalau dikirimi ke sinten. Ki salah satu kali kiai. Pidato. Allah itu mengajarkan nama Bapak Ibu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nama Ahok itu ada dalam Jurumiyah. Pernah jenengan itu apa belajar Jurumiyah di pesantren-pesantren NU Jurumiyah itu dipelajari. Ahuka. Itu Ahok. Ahuka. Itu Ahok. Ini di pesantren NU dipelajari. Jadi Bapak Ibu yang berani milih Ahok itu hanyalah orang NU. Jadi walah, power pol. Yang berani ingin meromosin. Wongnya ada yang buri ini. Ya Allah Gusti. Hah? Kayak apa? Cara sampean itu. Jadi sing kirimi foto. Ini seorang ustadz apa penjilat? Mula, ngerti aku. Ya Allah ismeneng wae. Muntafaqun alaih. Ya kok sampai ngunune cara kula lho nggih. Kok sampai diono-onokno, digado-gadono. Aku kajerne. Sing Jurumiyah wonten jerene. Iku dipelajari di pesantren-pesantren. Jadi yang memilih Ahok itu cuma orang yang pemberani dan itu adalah orang NU. Our why. Kala fanadoro ilal komar, ilang komar ini tadi kuna. Lailatul Badri. Fakola, nyumantar masuk Islam aja ya. Kala fakola, mongko ngendiko sapa iku jenenge. Fakola mongko ngendiko sapa iku jenenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat rembulan waktu itu, di malam purnama. Wah, tampak apa enggak ini? Tampak, apalagi di daerah sana, wong jarang sekali ada hujan ya. Mendung jarang pol kelihatan bener seindah-indahnya itu kalau bulan purnama. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi innakum satarauna rabbakum. Innakum satuhuni sira kabeh. Innakum satuhuni sira kabeh. Iku satarauna bakal melihat akan melihat sapa sira kabeh. Rabbakum ing Tuhan sira kabeh. Kama tarawna. Kaya oleh melihat sopo siro kabeh. Hadal komaro ing ikilah rembulan. Hadal komaro ing ikilah rembulan. Latu domuna. Latu. Kaya sampean mimnya tasdid sama badan. Tasdid sakit. Simbotan ya sakit. Latu domuna. Ora berdesak-desakan sapa sira kabeh fi ru'yatihi ing dalem melihat fi ru'yatihi ing dalem melihat robbakum. Nah niki nggih dawuh Kanjeng Nabi hadis ini muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim berarti benar-benar sahih. Di sini dijelaskan Kanjeng Nabi mengatakan membuat perumpamaan Kanjeng Nabi supaya sahabat itu faham. Saat kumpul-kumpul melihat bulan purnama, semuanya bisa melihat dengan sangat mudah sekali, tanpa ada kesulitan, tanpa berdesak-desakan. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh kalian kelak di akhirat akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jadi nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wis, kaya apa mbus pokoke ben iso melihat. Ya. Nah, ini keyakinan kita. Nggih, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu keyakinan kita, wajah-wajah di hari itu akan terang benderang mencorong, bersinar berseri-seri kepada pangeran-pangerannya, kepada Tuhannya, bisa melihat ila rabbiha nadhira. Qala fa in istata'tum, mongko lamun kuwasa sapa sira kabeh. Alla tughlabu, wis sampean alla tughlabu ing yen to ora dikalahno sapa sira kabeh. Ala tughlabu ing yen to ora dikalahno sapa sira kabeh ala salatin ing atase salat qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge metune srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge fa'alu mongko nglakonono sapa sira kabeh fa'alu mongko nglakonono sapa sira kabeh muttafaqun alaih. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk melaksanakan sholat sebelum subuh dan sholat sebelum terbenamnya matahari, sholat sebelum keluarnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukan. Nah, ini berarti sholat duhur, subuh, karena sholat asar itu termasuk sholat-sholat yang bisa menyebabkan kita nanti bisa melihat Allah Ta'ala. Karena runtutannya di sini. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijini riwayat utai dawu fanadoro. Mongko ningali sinten Kanjeng Nabi ilal qamari marang rembulan. Lailata arba asyarata ing dalam pengini 14, tanggal 14. Kala awaan Buraidah radhiyallahu anhu kalang dika sapa Buraidah kalang dika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita amalu man udawi sapane wong barang siapa taroka ikulamun meninggalkan sopoman. Taroka ikulamun meninggalkan sopoman. Sholat al-asri ing sholat asar. Fakod habibo. Mongko teman-teman lebur. Hancur. Opo amaluhu opo amaliman. Opo amaluhu opo amaliman. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Sopo al-Bukhariyu imam Bukhari. Babu fadril masyi ilal masajidi. Utawi iki kubab nerangno keutamaane berjalan ilal masajidi marang biro-biro masjid. Khususnya ketika berjalan ke masjid itu untuk melaksanakan sholat atau mencari ilmu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabiyya satuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kolang di kosinan Rasul, ansinan Nabi. Nanti kau ngerti, man ghoda ilal masjidi, awroha a'adallahu lahu fil jannah, nuzulan kulama ghoda awroha. Soala man utawi sabani wong. Ghoda itu lamun berangkat sopoman. Berangkat pagi. Ilal masjidi marang masjid. Nek ghoda itu berangkat sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Roha utawa berangkat. Nek roha berarti berangkat setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Itu benteni. Roha utawa berangkat sopoman ay ilal masjid. Aadda mongko menyiapkan. Aadda mongko menyiapkan sinan omlohu omloh lahumarang man. Fil jannati ing dalam surga. Nuzulan ing. Nuzulan ing suguan. Sambutan ing suguan, sambutan semuanya yang diberikan kepada tamu. Iku jenis nuzul. Nuzul ya, nuzulu Ramadan ya. Ini nuzulu apa endi wonge? Oh, lho iku mesti nang mburi mek tak cita meneh sepeda. Menjero. Nanda endi Nanda? Mana kok gak ada di apa namanya? Kok enggak ada di pondok? Nanda kemana? Saya kamari siapa ini? Tuh, kue, ini. Kapan enggak ada? Pagi subuh tadi ada? Setor mau ribai. Setoran. Oleh. Soalah fakat habitu amalu. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan. Sukuan nuzulu Ramadan. Sukuan bulan Ramadan. Nah, kok nek Ramadan itu kok pangan nek Ramadan dia. Kalau kulama kota yang dalam semangsa ini isu-isuan berangkat isu sopoman auroha atau berangkat sore sopoman mutafakun alaih. Ini keutamaannya pergi ke masjid. Pergi ke masjid khususnya ketika untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Itu podok karo ganjarani haji yang sempurna. Kanjeng Nabi nanti dahulu mangoda ilal masjid liyu'allima khairan aw liyata'allamahu falahu ajru hajatin tamatin. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, belajar kebaikan, atau mengajarkan kebaikan, maka dia memperoleh pahalanya haji yang sempurna. Makanya masjid itu bukan cuma tempat sholat, tapi juga tempat untuk mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita lihat dalam fikih-fikih ya, fikih-fikih klasik, itu masjid itu kayaknya cuma dipergunakan untuk sholat. Kayaknya begitu. Kalau sholat itikaf, padahal kalau kita seharusnya bisa menggali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya mencari ilmu di dalam masjid. Sehingga dari situ kita bisa mengerti bahwa masjid itu tidak cuma tempat untuk melakukan sholat, tapi masjid adalah pusat peradaban Islam, pusat kegiatan ilmiah. Karena mulai zaman dulu, sejak zaman Kanjeng Nabi, masjid itu bukan cuma digunakan untuk apa? Untuk sholat. Tidak untuk sholat saja. Semuanya. Bahkan ada yang latihan perang di dalam masjid itu ya. Nah itu. Ilahirihi. Jadi sebenarnya nanti kalau ulama-ulama sekarang itu agak luar biasa. Bahkan kadang di masjid, ya Allah alam. Walaupun ini nanti akan berbeda dengan pendapat ulama-ulama lampau. Bahkan di masjid sekarang ada istilahnya tukunya, ya kan ya. Kadang ada apanya itu kesehatannya, ya itu kadang untuk melayani masyarakat. Rasulullah pernah sih merawat orang yang sakit di dalam masjid. Loh itu loh. Loh kok aneh. Marah darahnya sampai mengucur mengenai lantai masjid. Ayo ngene iki. Niku ani lho, maka pandangan kita terhadap masjid itu nanti ya harus agak berubah mungkin ya. Jadi masjid bukan cuma pusat apa sholat, tapi di situ adalah pusat seluruh kegiatan Islam, pusat seluruh kegiatan ilmiah, bahkan mungkin pusat peradaban Islam. Semuanya diawali dari masjid, dan inilah mengapa Kanjeng Nabi pertama kali datang yang dibangun adalah masjid. Kanjeng Nabi ngajar di masjid, ya kan? Kalau babu, maka nanti itu maksud saya, nanti pandangan kita kepada masjid jangan cuma hanya ini sebagai tempat sholat, jangan itu saja. Mutafakun alaih. Kalau wa anhu lansangnya Abu Hurairah anna nabiyya satuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong tatoharo iku lamun bersuci sapa man tatoharo iku lamun bersuci sapa man fi baitihi ing dalem omahe man summa madha nuli berangkat sapa man summa madha nuli berangkat sapa man ila baitin marang omah mim buyutillah kang saking pira-pira omahe Allah masjid manane liyakodiya supaya melaksanakan sopaman faridotan ing kefarduan min faraidillah kang saking pira-pira kefarduan ya Allah kewajiban, termasuk kewajiban adalah sholat, termasuk kewajiban adalah mencari ilmu. Lho niki masuk nih kanat mongko ono pohutuatu kanat mongko ono moko ono apa hutuwatu piro-piro jangkaniman ihdaha rupani salah sijine hutuwatu iku tahutu melebur apa ihdaha khotiatan ing dosa wal ukhra lan on lan rupane kang liya iku tarfa'u mengangkat apa ukhra darajatan ing derajat rawahu muslimun. Niki nggih sampean hari Jumat pergi ke masjid, setiap jangkah yang sampean jangkahkan itu melebur dosa, mengangkat derajat. Maka jalan yang pertama dilalui lebih jauh, jalan pulangnya lebih dekat. Itu sunnahnya demikian ya, selang-seling ya. Kalau sing berangkat ambil jalur yang lebih jauh, pulangnya ambil jalur yang lebih cepat. Ngoten niku arwah muslimun. Lah nek wong ngaji, berangkat ngaji, fa huwa fisabilillah ya, barang siapa yang berangkat mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Makanya nek mati pas saat golek ilmu itu mati syahid. Pokok selama di pondok mati syahid. Tapi nek wis oma ora. Ngaten nggih. Mergane nek wis nang oma berarti wis mulih sudah pulang. Maka selama di pondok berarti dia masih dalam status mencari ilmu. Ngaten niku. Walaupun mati nih saat dhewe mangan, mangan mati, tetap mati nih mati akhir mereka nih deh ya tetap boleh ilmu statusnya itu. Kalau lanek umpama nih ngeluyur nang pantai terus mati piye umpamanya pacaran nang pantai mati piye naudzubillah. Wah Nubay ibn Ka'ab, ada salah satu kiai di Jogja ya, saya diceritani muridnya masih saudara dengan sini dengan An-Nur, masih saudara. Salah satu santrinya itu dilalah pacaran. Ya, pacaran gowo cewek nang parang kritis. Mari ngono keseret ombak. Ya Allah, cara mati rak mati sangit di sini. Ya. Ya, pas pacaran keseret ombak. Mbuh nih. Kok iso keseret ombak, Allah alam gak ngerti. Pada saat dia magep-magep kate kedelep niku, sing nyelampeno kiai ini. Sadar-sadar wis gak ono kiai ini. Padahal kiai ini nang omah. Pun sedo ya. Kesuwen. Aku kelangan santri siji rapopo jerene kiai ini ngomong ngono nang ngarepe dhek. Aku kelangan santri siji ora apa-apa pokoke ngono-ngono supe kula. Ya nek iya ini wali. Iso nulung nek pas kate mati. Cara mati tenanan piye? Untung sih ditolong nggih karo kiai ini. Aku kelangan santri siji ora apa-apa. Kuwi sinde nang ngarepe. Tapi saya dadi kiai. Sing pacaran itu. Ya terus tobat nggih. Ya nek tobat ya jenenge tobat, segala pintu tobat terbuka, maka untuk segala kebaikan akan tetap terlaksana setelah tobat. Nek gelem tobat. Nek tobat ya pancet wae. Mari ngoten nggih tobat wong kiai ngerti yo. Ya pertama kan gak ngerti nek dhek pacaran, mergo keluyuran wae. Itu nek sing selamat. Makane hati-hati. Kalau kana rajulun minal ansori wa Nubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Ubay kana ana sapa rajulun wong lanang minal ansori kang saking wong ansor la a'lamu ora weruh sapa ing la a'lamu kang ora weruh sapa ing sun ahadan ing wong siji kala kana ana sapa rajulun minal ansor iku la a'lamu ora weruh sapa ing sun ahadan ing wong siji ab'ada kang luwih adoh minal masjidi saking masjid minuhu tinimbang rojul. Jadi ini Ubay, ada seorang laki-laki ansor, saya tidak tahu ada laki-laki yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada dia. Waganat la tuhtiduhu sholatun waganat lan ono opo kelakuan iku la tuhtiuhu ora luput ora kelangan ing rojul opo sholatun sholat walaupun jauh dia tidak pernah terlambat sholat, gak pernah terlambat sholat, walaupun jauh. Iki musholai cedek ini nih, rong meter. Teko ini aku nekati salam baru teko, aku nek dibukai, tetap gak teko. Kala bagila, iki jauh ya, tapi sholatnya tidak pernah terlambat, luar biasa. Semangat nek atuh niku. Kalau fakila monggo den ucapno lahu marang rajul la wis taroita himaron tarkabuhu fid dulmai wa fir ramdho la wis taroita mbok yo tuku sapa sira la wis taroita mbok yo tuku sapa sira kala mbok yo tuku sapa sira himaron ing keledai targabuhu kang numpai sapa sira ing himar fitul mai ing dalem peteng wa fi ramdhi lan ing dalem panas mbok kangkang sampean niku beli keledai supaya nanti bisa dibawa di masjid dinaiki saat apa namanya malam supaya sampean selamat dari gigitan ular, dari gigitan kolojengking utawa supaya sampean tidak terkena teriknya panasnya matahari. Kalau siang-siang ya, pasir, berpasir tanahnya. Panas gak nih? Wah, kalau di sana ya panas pol gini. Itu meriki ya, si penak wah. Galang ngucap sopo, apa iku jenengi? Ngucap sopo rojul, ngucap gini, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ma yasuruni orang nyeneng no ing ingsun, apa anna manzili? Apa setuhune omah ingsun iku ila jambil masjid iku marang sandingi masjid. Saya enggak senang kalau rumah saya itu dekat masjid. Apa kok aku enggak senang omahku dekat masjid? Ini setuhune ingsun iku uridu ngarepno sapa ingsun. Ayuk taba ing yen to tentulis li marang ingsun. Ayuk taba ing yen to tentulis li marang ingsun apa mam saya mlaku ingsun ilal masjid marang masjid waruju ilan kembali ingsun ida rojaktu ing dalem nalikane kembali sapa ingsun ila ahli marang keluarga ingsun karena saya ingin agar pahala saya pergi ke masjid itu ditulis pahala jalan saya ke masjid ditulis juga pahala pulang saya menemui istri saya itu juga ditulis. Lah kan penak pulangnya dapat pahala karena ingin menemui istri, ingin muasyarah bil ma'ruf dengan istri. Lah itu pahala terus. Nggih. Jenengan nang musala ngaji ngeten iki berangkate ya fisabilillah. Mule ning kok ya kudu entuk fisabilillah, tapi fisabilillah terus sampean nang kene mergane tetep golek ilmu status e. Mule kok ya ben entuk luweh daripada sabilillah ya niati apa hal nang kamar katen terus lah nopo piye. Mbok kate urus salam lah nang kamar kon nang arek-arek ilahiri niati sing api. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten kok jamaah teman-teman ngumpulno sinten Allah. Kada jamaah teman-teman kumpulno sinten Allah laka marang siro dalika ing mengkono-mengkono pahala pergi, pahala jalan dan pulang kullahu yo sekabene dalik rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim wa an jabirin radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Jabir khalatil biqa'u haulal masjid farada banu salimata ayyang qalibu qurbal masjid khalat kosong kholat kosong opo albiqa'u piro-piro kala buk'ah opo albiqa'u piro-piro opo iku jenenge buk'ah niku sepotong bumi opo ya sebidang tanah opo albiqa'u piro-piro sebidang tanah haulal masjidi ing dalem kiwa tengene masjid di sekitar Masjid Nabawi waktu itu ada beberapa bidang tanah yang kosong. Faroda mongko ngarepno sopo banu salimah ayang kolibu ayang takilu ingin to pindah sopo banu salimah kala kurbal masjidi kala kurbal masjidi marang cedeke masjid Pabalago mongko tumeko opo dalika mengkuno-mengkuno kepingin pindah annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balagoni faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lahum marang Banu Salimah. Ngendika ngeten balagoni tumeko ing ingsun. Balagoni tumeko ing ingsun opo annakum setuhune sira kabeh. Iku turiduna ngarepno sapa sira kabeh. Antan takilu ing yen to pindah sapa sira kabeh. Kurban masjidi marang cedhek masjid. Saya dengar kalian ingin pindah di dekat masjid yo. Qalu ngendika sapa Banu Salimah na'am ya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah. Qad aradna teman-teman ngarepno sapa kita. Dalika ing mengkono-mengkono pindah. Nggih Kanjeng Nabi, kita memang menginginkan pindah dekat masjid. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi Bani Salimata, wahai Bani Salimah. Dia rokum tuk tap ata rokum. Dia rokum netepono sapa sira kabeh ing pira-pira omah sira kabeh. Wis ojo pindah kono wae. Ngono. Dia rokum netepono sapa sira kabeh ing pira-pira omah sira kabeh. Tuktab mongko tentulis opo atarukum piro-piro jangkan siro kabeh. Biarokum tuktab atarukum. Wis Bani Salimah, sekarang engkau gak usah pindah, kalian gak usah pindah, engkau tetap berada di rumah kalian. Pahalanya jangkahan kalian dari rumah menuju masjid itu ditulis. Semakin banyak jangkahan maka pahala semakin banyak. Fakolu mongko ngendika sabaiku Banu Salimah ma yasuruna. Ing pangendika ma yasuruna. Ora nyenengno ing kita apa ana seduhune kita. Ma yasuruna ora nyenengno ing kita apa ana seduhune kita iku kunna ana sapa kita iku tahawalna pindah sapa kita. Wah, kula mboten seneng pindah Kanjeng Nabi lho. Niki manut e wong biyen. Wis aja pindah ya ora pindah. Kala rawuhune saiki kan mungkin motifnya sahabat kepingin pindah juga mereka enak ya cedek masjid gak usah ado-ado kan ngoten nggih semakin sering ke masjid pahala semakin banyak ngono mungkin karena motifnya demikian maka Kanjeng Nabi oi kalau omahe ado semakin banyak jangkan ke masjid maka pahala semakin banyak motifnya bukan motif lain ya motifnya itu adalah ibadah maka kalau Kanjeng Nabi nyuruh ya langsung ikut. Rawang riwayat nasab al Bukhari manahu ing maknani hadis min riwayati Anasin sangking riwayati Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Ya Rabbana darafna bi anna naqdarafna wa annana ala ladu asrafna wa alayna tawbah. Wa'adzur lana al-awrum.